sing kapur tanginan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kuwi mung kiasan tresnamu saiki wis ilang neng dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe neng rapi mata neng dalan anyar kowe karo sapa neng kulon terminal Kertanegara Kertanegara.